nyakitin neangan tiba nyakitin. Satapak ngajuk juga di lembur untuk kerasa capena sabab ayah nu diteang hujan angin zordar gelap saya pisan kerunga sana jan awal kan cucu sepaduli kajen sering pajar cenang asana pi ka tempat anu dituju kalongo mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea kuat gagal kembang geus aya nu boga ieu teh asa hoream kembang ge asa banyak kita.